wa tarkul khusumati wal julusi ma'a ashabil ahwa, dan meninggalkan pertikaian dan meninggalkan ashabul ahwa, pengekor hawa nafsu, tidak berdebat, tidak berbantah-bantahan, tidak bertikai dalam masalah agama. Wassunnah indana, dan sunnah menurut kami adalah atharu Rasulullah, riwayat-riwayat, asar-asar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wassunnah tufassirul Qur'an, dan sunnah merupakan tafsir terhadap Al-Qur'an. Wahiyya dalailul Qur'an, bahkan sunnah merupakan dalailul Qur'an, petunjuk-petunjuk untuk bisa memahami Al-Qur'an, rambu-rambu untuk memahami Al-Qur'an. Walaysa fi sunnati qiyas, dalam sunnah tidak ada qiyas, ini qiyas-qiyas akal. Wala tudrabu lahal amthal, dan enggak bisa memakai permisalan-permisalan, analogi-analogi. Demikian matannya. Sedangkan syarahnya sudah kita sampaikan beberapa kalimat dari Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, yang menyatakan bahwa ucapan beliau ini merupakan tonggak, merupakan patokan. Pertama, dalam berpegang dengan sunnah. Dan sudah dibahas kemarin. Berpegang dengan sunnah adalah berpegang dengan ajaran Rasulullah SAW. Dan ucapan Rasulullah merupakan wahyu dari Allah SWT. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan Allah katakan, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang kedua, bahwa kita berpegang dengan apa yang disepakati oleh para sahabat, dan itu sebagai hujjah. Kalau di kalangan para sahabat ada yang berbeda, maka kita ambil yang lebih rajih, yang lebih sahih, yaitu yang dekat, yang berdasarkan hujjah yang sahihah atau sunnah yang sahihah. Yang ketiga, meneladani mereka, meneladani para sahabat dalam memahami dan menjalankan Al-Quran wa sunnah. Dan beliau akan terangkan satu persatu. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah masih pada poin yang pertama, yaitu berpegang dengan sunnah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu." Apa yang dibawa oleh Rasul pada kalian, maka ambillah. "Wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang dilarangnya, tinggalkanlah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak ada bagi mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, kalau sudah ada keputusan Allah dan Rasulnya, tidak ada bagi mereka khiyaratu min amrihim. Tidak ada bagi mereka pilihan lain kecuali harus tunduk dan menerima. Ila ghairi dhalikum min al-ayat, dan lain-lain dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk tunduk pada keputusan Allah dan keputusan Rasulnya. Bahkan dengan sumpah Allah menyatakan, fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Sungguh kata Allah, demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka mau berhukum kepada engkau wahai Rasul. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan. kemudian tidak mendapati di hati mereka ada rasa berat dengan apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan benar-benar menyerah tunduk pada keputusan. Dikatakan demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai menjadikan Rasulullah sebagai hakim yang memutuskan keputusan-keputusan. Ini yang boleh, ini yang tidak boleh, ini yang diperintahkan wajib, ini yang anjuran, semuanya keputusan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis-hadis yang sahih. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi dan juga Imam Ahmad dan Imam Hakim dalam Mustadrak dan juga Tabrani. Disebutkan hadis ala wa inni utitul qur'ana wa mitlahu ma'ahu. Ketahuilah bahwa aku diberi Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya. Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya. Wallahi enggak ada tafsir lain. Demi Allah, enggak ada tafsir lain. Apa yang seperti Qur'an dan mengiringi Qur'an? Enggak ada tafsir lain kecuali As-Sunnah. Di mana kesamaannya? Kalau Nabi menyatakan mitlahu ma'ahu, yang semiripnya, yang sama dengannya. Karena ucapan Rasulullah SAW wahyu. Al-Quran juga wahyu. Al-Quran jelas wahyun yuha, ucapan Allah SWT. Sedangkan ucapan Rasulullah SAW, Allah yang menyatakan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan sudah disampaikan pada kajian yang lalu, mudah-mudahan masih ingat, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengancam, tetapi makna ancaman ini adalah justru pembelaan. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwati. Kata Allah, kalau dia berani berdusta atas namaku, aku akan ambil dengan tangan kananku urat lehernya dan aku putus dia. Artinya akan aku bunuh dia. Jadi Rasulullah SAW, kalau ya taqawwal alaina ba'dal aqawil, kalau berani berdusta atas namaku, aku akan bunuh dia. Ini ancaman. Nadanya nada ancaman. Tetapi maknanya, tidak mungkin dia berdusta. Berani berdusta, aku akan bunuh dia. Kenyataannya sampai sempurna Al-Quran. Sampai Allah katakan, al-yawma akmaltu, hari ini sudah aku sempurnakan agamaku untuk kalian. Aku sempurnakan kenikmatanku atas kalian. Sampai selesai. Bahkan Nabi yukhayyar, diberi pilihan. Bukan dibunuh. Diberi pilihan. Akan diwafatkan sekarang atau masih ingin hidup. Ternyata Rasulullah SAW mengangkat tangannya ke langit atau mengangkat jarinya ke langit dan menyatakan ar-rafiqil a'la, ar-rafiqil a'la. Bahkan aku memilih rafiq yang a'la, yang tinggi. Artinya ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bersama rafiq al-a'la. Qulina a'udzubikumullah. Maka ayat itu menunjukkan pembelaan terhadap Rasulnya alaihi salatu wassalam, bahwasanya beliau tidak mungkin berdusta atas nama Allah, berarti apa yang diucapkannya adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya yang langsung lafadznya dari Allah melalui Jibril dan disebutkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dan ada pula ucapan-ucapan Rasulullah SAW yang Allah ridai, yang Allah Subhanahu wa taala dukung, yang Allah Subhanahu wa taala menyetujui apa yang diucapkan oleh Nabi, maka itu sama dengan wahyu. Karena sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengilhamkannya, Allah yang mewahyukannya, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan dia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbicara seperti itu. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Maka Nabi berkata, "Ala wa inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu." Diriwayatkan pula dari Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat ala wa fihi, yang di hadis tersebut, dalam hadis tersebut ada kalimat, karena hadisnya hadis panjang, ala wa innama harrama Rasulullah mislama harrama Allah. Ketahuilah, apa yang diharamkan oleh Rasulullah sama dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kenapa disamakan tahrim dari Rasulullah dengan tahrim dari Allah Subhanahu wa taala? Dalilnya yang tadi, karena ucapan beliau wahyu. Jawaban kedua, karena Nabi disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan utusan Allah. Kalau Nabi tidak ditaati, berarti orang tersebut tidak mentaati yang mengutusnya. Yang ketiga, bahwa Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk ditaati. لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ, untuk ditaati dengan izin Allah. Maka kalau ternyata tidak ditaati, berarti tidak mentaati perintah Allah SWT. Ketika Allah menyatakan atii Allah wa atii Rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul, maka siapa yang tidak mentaati Rasulullah SAW berarti tidak mentaati perintah Allah. Maka disitulah kesamaannya. Qul inna a'udzubikumullah. Hadis ini ada kisahnya sebagaimana kita katakan tadi, adalah ketika Rasulullah SAW mengharamkan beberapa perkara. Di antaranya keledai ahliyah. Keledai piaraan. Keledai jinak yang dipiara oleh manusia diharamkan, tidak boleh dimakan. Sebagian orang mengira bahwa ini tidak mungkin diharamkan karena tidak ada dalam Quran. Maka Nabi SAW menyampaikan pada mereka, ala yushiku, sebentar lagi akan muncul pada umatku rajulan syab'anan, seorang yang dalam keadaan kenyang, muttaki'an ala arikatih, bersandar di dipan-dipannya, di mebel-mebelnya, atau hadithun min hadithi mimma amartuhu au nahai, datang kepadanya hadis dari hadis-hadisku, dari apa yang aku perintahkan atau aku larang. Kemudian orang tadi berkata, dalam keadaan kenyang, dalam keadaan bersandar di dipan-dipannya, bainana wa bainakum kitabullah, antara kami dengan kalian Al-Quran, ma wajadna fihi min halalin istahlalna wa ma wajadna fihi min haramin haramna, kami antara kami dengan kalian Al-Quran, apa yang ada halal dalamnya kita halalkan, apa yang ada haram dalamnya kita haramkan. Maka Rasulullah SAW berkata, ketahuilah, innama harrama Rasulullah misla ma harrama Allah, sesungguhnya diharamkan oleh Rasulullah SAW seperti yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khodirna azza, berarti sudah diisyaratkan akan munculnya ingkar sunnah. Sudah diisyaratkan oleh Nabi SAW, dan hadisnya dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya, dinukil oleh Syekh bin Baz dalam buku kecil dan kata beliau sahih, yang berjudul wujub amal bis sunnah, wajibnya mengamalkan sunnah Nabi. Artinya sunnah Nabi, ajaran Nabi, ucapan Nabi, wajibnya mengamalkan amalan Nabi. Wa ajma'atil ummah al-muslimah, masih lanjutkan oleh Syekh Ubaid al-Jabiri hafizahullah, dan telah sepakat umat Islam atas wajibnya menerima ma shahha 'ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah sepakat ijma' dari para ulama, wajibnya menerima yang telah sahih dari Rasulullah SAW. Sawa'un kana fil amri awin nahi awil khabari, sama saja apakah dalam bentuk perintah atau dalam bentuk larangan. Lama staqarra indahum min makanihi, ketika sudah tetap di sisi mereka kedudukan Rasulullah SAW. Ketika sudah tetap kedudukan Rasulullah SAW di sisi mereka sebagai Rasul yang diutus oleh Allah, maka mereka sepakat secara ijma', sepakat para sahabat, sepakat para tabi'in, sepakat para a'immah, sepakat pula para imam-imam madhab apakah Imam Syafi'i ataupun Imam Malik ataupun Imam Ahmad ataupun Imam Abu Hanifah ataupun semua para imam-imam Ahlu Sunnah yang lainnya. Mereka semua menyatakan dengan ijma' apa yang sahih dari hadis-hadis Rasulullah maka harus diterima. Qul inna a'udzubikumullah. Apa ucapan Imam Malik? Kullu qaulin yuqad wa yurad. Semua ucapan bisa diterima, bisa ditolak. Illa sahib hadzal qabr, kecuali yang dikubur ini. Ini Rasulullah SAW tidak boleh ditolak, harus diterima. Demikian pula ucapan yang lain. Idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itu madhhabku. Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ketika ditanya menjawab dengan hadis, dalam masalah ini ada hadis Rasulullah SAW begini, begini, begini, begini, dibaca hadis. Orang tadi bertanya lagi, wahai imam, apakah engkau sependapat dengan hadis ini? Ini apakah engkau sependapat dengan hadis, cocok dengan hadis ini? Terkejut Imam Syafi'i. Dan menyatakan, ara'aitani kharajtu minal kanisah. Apakah kau lihat aku keluar dari gereja? Au alayya zannar, atau di gamisku ada sabuknya seperti gamisnya pendeta. Huwa dha kharajtu min masjidil muslimin. Lihatlah aku. Aku keluar dari masjidnya muslimin, pakaianku pakaian muslimin. Maka tidak mungkin aku mendengarkan ucapan Rasulullah kemudian aku tidak sependapat. Yajib alayya wa ala man sami'ah. Wajib atasku dan atas orang yang mendengar hadis ini untuk sependapat, untuk menerima. Ini ucapan Imam Syafi'i masyhur, diriwayatkan oleh para imam-imam setelahnya. Menunjukkan bahwa beliau betul-betul terkejut ketika ditanya apakah sependapat dengan hadis ini. Kenapa terkejut? Karena seorang muslim ya harus menerima ucapan Rasul. Kok pakai ditanya sependapat atau tidak sependapat? Cocok atau enggak cocok? Harus cocok, harus menerima, harus sependapat. Yajib alayya wa ala man sami'ah. Wajib atasku dan atas orang yang mendengarnya. Wa amma binisbati lis sahabah. Adapun tentang masalah sahabat. Fali annahum hum wahdahum alladzina syahadu at-tanzil wa tahammalu asy-syara' mubasharatan 'anil nabi sallallahu alaihi. Adapun para sahabat, kenapa dikatakan oleh Imam Ahmad dalam Usul Sunnah bahwasanya Usul Sunnah adalah mengikuti para sahabat? Mengapa demikian? Karena merekalah, hanya mereka yang menyaksikan turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka yang memikul syariat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mubasyaratan. Wa ballaghuhu ila man ba'dahum. Dan mereka pula yang menyampaikan dari Nabi kepada orang-orang setelahnya. Bila ziyadatin wala naqsin. Tanpa ada tambahan, tanpa ada pengurangan. Artinya, bahwa mereka para sahabat jembatan antara Rasulullah dengan umatnya. Dengan umat setelahnya. Tidak mungkin kita mendapatkan hadis Rasul tanpa melalui para sahabat. Dan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang syariat Allah, syariat Islam, tidak terkumpul hanya pada satu sahabat saja. Oh, kita ambil dari Ali saja. Tidak. Ada yang didengar oleh Ali bin Abi Thalib, ada yang didengar oleh Abu Bakar Siddiq, ada yang didengar oleh Umar, ada yang didengar oleh sahabat lain. Sebagian para sahabat mendengar, sebagian tidak mendengar, dan demikian keadaannya. Sehingga untuk mendapatkan ilmu secara lengkap tentang syariat Allah harus kita ambil dari mereka semuanya. Bahkan apa yang berkaitan dengan rumah tangga dan yang berkait dengan masalah kamar, siapa yang tahu selain Aisyah radhiyallahu taala anha dan istri-istrinya yang lain? Maka tidak mungkin kita mengetahui bagaimana keadaan Rasulullah SAW di luarnya, di rumahnya, di kamarnya, kecuali melalui riwayat para istri-istrinya. radhiyallahu ta'ala anhunna ummahatul mu'minin. Semoga Allah meridhai mereka para ummahatul mu'minin. Maka siapa yang mencerca Aisyah dan mencerca istri-istri Nabi, maka akan hilang sekian riwayat, sekian ilmu yang mereka dapatkan dari Rasulullah SAW di rumahnya. Wa in kanu yatafadalun, dikatakan wali hadza qarrara ahlul ilmi wal iman wal imamah fid din anna sahabah kulluhum radhiyallahu ta'ala anhum udul. Oleh karena itu para ulama menetapkan dengan sepakat bahwa para sahabat semuanya adil. Bukankah sanad itu diperiksa rawi-rawinya, apakah thiqah atau tidak thiqah, terpercaya atau tidak terpercaya? Iya, diperiksa. Tetapi para sahabat, mereka adalah orang-orang yang adil, jujur, terpercaya. La khilafa fihim. Enggak ada khilaf tentang mereka. Mengapa demikian? Karena saksinya Rasulullah sendiri. Saksinya langsung Rasulullah. Rasulullah SAW berbicara pada Abu Bakar, bicara pada Umar, meridhoi mereka, sampai menyampaikan pada mereka, sampaikan ini, sampaikan ini, balighu anni, sampaikan dariku, sampaikan dariku. Artinya Rasulullah SAW menganggap mereka adil. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala juga ridho pada mereka. Radiyallahu anhu. Allah ridho pada mereka. Maka orang-orang tersebut, orang-orang istimewa, radiyallahu ta'ala anhum. Kulluhum ujul. Wa in kanu yatafadaluna fir rutbah kama sayati fi akhir risalah. Sebagaimana atau walaupun mereka berbeda-beda keutamaannya. Walaupun mereka berbeda-beda keutamaannya. Yang ini lebih utama dari yang itu lebih utama dari yang ini, berbeda-beda. Tetapi dalam masalah keadilan dalam meriwayatkan, mereka semuanya udul, mereka semuanya adil. Ini qulana azakumullah pembahasan pertama. Wajibnya kita berpegang dengan sunnah dan wajibnya kita mengambil dari para sahabat. Yang kedua, tsaniyan annama ajma'u alaihi hujjatun, bahwa apa yang disepakati oleh para sahabat itu pun jadi hujjah. Berarti pokok agama Quran was sunnah. Dan yang ketiga, ijma' para salafus salih. Ijma'us sahabah. Ijma' generasi pertama. Dan berkata Imam Ahmad rahimahullah, yang namanya ijma' adalah ijma'us sahabah, ijma'us salaf. Karena manusia setelah zaman mereka sudah sulit untuk ijma. Kenapa? Jumlah manusia sudah terlalu banyak dan sulit untuk terjadi ijma. Maka kalau sebuah organisasi berkata bahwa kiai-kiai kita sudah ijma, maka itu bukan ijma yang sesungguhnya. Mengapa? Karena masih banyak sekian kaum muslimin, sekian para ulama, dan sekian kiai yang tidak sepakat. Berarti itu bukan ijma. Bagaimana mungkin terjadi seluruh manusia sepakat dengan jumlah yang sedemikian besarnya? Iya, memang sulit terjadi. Makanya ijma yang dimaksud adalah ijma para sahabat. Ijma ussalam. Ijma tiga generasi pertama. Sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in. Maka ijma mereka lah hujjah. Ijma mereka lah yang menjadi hujjah. La yajuzul udul anhu. Tidak boleh kita keluar dari ijma. Man kharaja an ijma'ihim. Siapa yang keluar dari ijma'nya mereka? Faqad syadza. Maka dia berarti terjatuh ke dalam syudud. Perkara yang nyeleneh, yang berbeda sendiri. Wa man syadza syudza finna. Wa man syadza syudza finna. Lakin makhtalafu fihi yudhar. Adapun kalau mereka berselisih, berbeda pendapat, maka perlu dilihat apa alasannya masing-masing. Kalau tidak salah sudah kita contohkan perbedaan antara Ibnu Abbas dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ketika Umar bin Khattab mengharuskan yang haji, haji saja, ifrad. yang umrah-umrah saja, tidak dengan haji. Kemudian Ibnu Abbas menyatakan bahwasanya yang disunnahkan, yang dibenarkan adalah tamattu. Disuruh oleh Nabi tamattu. Terjadi perbedaan. Bagaimana? Apa yang kita pegang? Kita lihat alasannya masing-masing. Apa alasannya Umar? Kebijaksanaan Umar sebagai Amirul Mukminin agar tetap ramai Mekah ketika itu. Maka setiap yang datang hanya satu saja, haji-haji saja, ifrad, agar mereka nanti datang lagi untuk Umar. Jadi istihad beliau untuk meramaikan Al-Haram. Kalau alasannya itu, sekarang sudah terbang, malah sudah terlalu banyak jumlahnya. Tetapi alasannya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa aku mendengar Rasulullah SAW berkata, ketika kami sudah berniat untuk haji, barang siapa yang membawa hewan kurban, maka hendaklah dia meniatkan untuk umrah. Dan kemudian tahallul, baru kemudian nanti ketika tanggal 8 hari tarwiyah, meniatkan untuk haji. Haji apa itu? Tamattu. Haji tamattu. Disuruh oleh Nabi. Diumumkan di hadapan halayak ramai. Hendaklah kalian jadikan niat haji kalian sebagai niat umrah. Kemudian begini, kemudian begini. Diajarkan untuk tamattu. Sampai Abdullah bin Abbas menyatakan, yajib. Kalau diperintahkan oleh Nabi untuk tamattu, maka wajib tamattu. Qanibidin a'azakumullah. Sampai beliau menantang, siapa yang menyangkal, aku siap bermubahalah. Barakallahu fikum. Ketika ada yang datang padanya, tapi dulu Amirul Mukminin mengatakan begini, tapi dulu Amirul Mukminin mengatakan begini. Dijawab oleh beliau, aqsha anta nazzala 'alaikum hijara minas sama' aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Sungguh aku khawatir akan turun azab dari langit. Aku katakan qala Rasulullah, kemudian kalian bantah dengan qala Abu Bakar, qala Umar. Hadirin a'azakumullah. Demikian pula yang pernah kita contohkan juga tentang masalah nikah mut'ah. Sebagian pendapat para sahabat sudah menyatakan, mendengar sendiri dalilnya, diharamkan sampai hari kiamat. Itu yang terakhir. Karena namanya mut'ah, pernah dibolehkan, kemudian dilarang, kemudian dibolehkan, kemudian dilarang lagi. Sampai hari kiamat. Mereka yang tidak mendengar hadis diharamkan sampai hari kiamat, mengira masih boleh. Menurutku, mut'ah masih boleh. Karena tidak ada larangan dari Nabi SAW. Nabi pernah membolehkan dalam perang ini, dalam perang itu. Mereka merasa mendengar. Nabi membolehkan nikah mut'ah, nikah sementara. Qanibidina a'azakumullah. Maka Amirul Mukminin ketika itu menyatakan, berani kamu mut'ah akan aku rajam. Karena aku mendengar Rasulullah SAW mengharamkannya sampai hari kiamat. Mana yang rajih? Tentunya yang terakhir sebagai nasikh. Riwayat yang terakhir sebagai pembatal yang memansuhkan riwayat yang pertama. Pernah dibolehkan, kemudian dilarang. Maka yang dilarang inilah yang menjadi hujjah. Sahabat yang mendengarnya tentang kebolehannya, dia marju, kalah pendapatnya. Kenapa? Karena ternyata ada yang mendengarkan di akhir ucapan Rasulullah SAW adalah dilarang. Demikianlah, kalau ada perbedaan para sahabat, kita mentarjih dengan tidak menjelekkan satupun dari mereka. Karena mereka berijtihad dengan hujjah. Berijtihad dengan apa yang mereka tahu, dengan apa yang mereka dengar. Qul inna a'udzubikumullah. Qala thalithan, yang ketiga, al-iqtida'u bis-sahabah. Yang ketiga, kita meneladani para sahabat. Mungkin ada yang bertanya, kenapa tidak meneladani Rasul SAW? Iya. Tepat sekali. Yang harus kita teladani adalah Rasulullah SAW. Dan itu umdah. Itu patokannya. Itu pokoknya. Karena Allah SWT sudah menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Baik. Tetapi yang dimaksud adalah dalam berpegang dengan Quran wa sunnah, dalam meneladani Rasulullah SAW, gimana caranya? Bagaimana cara kita meneladani Rasul? Lihat bagaimana para sahabat meneladani Rasulullah SAW. Lihat bagaimana para sahabat mempraktekkan perintah-perintah Nabi. Lihat para sahabat bagaimana menerapkan Quran wa sunnah. Berarti maknanya meneladani para sahabat adalah meneladani mereka dalam meneladani Rasulullah SAW. Ikut mereka dalam mengikuti Rasulullah SAW. Karena sekian banyak orang mengikuti Rasul, katanya. Anda juga ikut Rasul, Anda juga ikut Rasul. Kalian perhatikan. Apalagi di masa kita sekarang ini. Hampir semua madhab, semua kelompok, semua organisasi, semua kaum muslimin, dari berbagai macam pihak, mengaku ikut Rasul. Kami ikut Rasul. Ini ada yang ikut Rasul. Bahkan bikin jaket ditulis ikut Rasul. Baik. Tetapi kenapa kenyataannya berbeda-beda? Karena ngikut Rasulnya dengan cara yang salah, ada yang dengan cara yang benar. Yang mana dengan cara yang salah? Yang mana dengan cara yang benar? Kalau dengan cara para sahabat ketika mengikuti Rasul, maka itu cara yang benar. Kalau dengan caranya sendiri, tidak menafsirkan seperti pemahaman para sahabat, maka berarti dia cara yang salah. Saya ikut Rasul. Ya, tapi caramu tidak benar. Keliru. Lihat para sahabat bagaimana mengikuti Rasulullah SAW. Lihat para sahabat bagaimana meneladani Rasulullah SAW. Panibilina azukumullah. Lianahum humul wasitah bainal ummah wa bainal Rasulullah SAW. Karena para sahabat itu adalah perantara antara Rasulullah dengan umatnya, antara umat dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha anhum a'immatut tabi'i. Diambil dari para sahabat oleh para tabi'i, dan diambil dari para tabi'in oleh tabi'ut tabi'in, dan diambil dari tabi'ut tabi'in oleh para imam-imam ahlu sunnah. Wahakata. Dan demikianlah yang namanya ilmu. Ilmu itu al-athar. Ilmu itu riwayat. Tanpa riwayat bukan ilmu. Oh, ini harusnya begini, ini harusnya begitu. Dari mana kamu dapat? Saya mimpi. Itu bukan ilmu. Mimpi orang berbeda-beda. Satu lagi ini semestinya begini. Semestinya dari mana? Ya, saya pikir itu bagus. Agama bukan hasil pikiran. Tidak bisa. Yang namanya ilmu adalah riwayat. Dari mana kamu mengatakan seperti ini? Karena riwayat. Haditsun haddatsani Syafi'i. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Syafi'i dari fulan dari Rasulullah SAW. Baru itu ilmu. Sebagaimana ucapan Imam Syafi'i sendiri. Al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul. Yang namanya ilmu adalah ucapan Allah, ucapan Rasul. Wa ma ghairu dzalika fa wasawisu syayatin. Adapun yang selain itu adalah waswasatu syaitan. Yang selain itu bisikan-bisikan syaitan. Kayaknya ini bagus, sepertinya itu bagus. Saya pikir ini tepat. Kenapa enggak begini saja? Kenapa enggak begitu saja? Itu waswasah. Wasawisu syayatin, bisikan-bisikan syaitan. Yang namanya ilmu, maqala Allah wa qala Rasul. Maka kalau kita mengambil ilmu dari Rasul, tidak mungkin bisa langsung. Tapi saya ketemu Rasul. Jangan membuat kebohongan publik. Jangan membuat kebohongan di hadapan umat. Aku ketemu Rasul. Mimpi. Oh bukan, dalam keadaan jaga. Tiba-tiba Rasul celecek di hadapan saya. Mengatakan begini, begini, begini. Itu bukan hujjah, bukan dalil. Khamilina azakumullah. Bisa saja itu adalah syaitan. Mereka jawab lagi, syaitan gak mungkin nyerupai Nabi. Iya, syaitan gak nyerupai Nabi. Tapi kamu kira itu Nabi. Qanibidina azakumullah. Ada seorang dari kalangan sufi menyatakan bahwasanya aku bermimpi Rasulullah SAW. Ketemu Rasul. Begini, begini, begini. Saya tanya, dari mana kamu tahu kalau dia Rasul? Saya melihat dia jalan. Dan yang di kanan di kirinya menyambutnya. Wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah. itu kamu ditipu oleh gambaran tadi. Padahal yang jalan belum tentu Rasul. Tapi disambut, wahai Rasul, wahai Rasul. Bagaimana keadaan yang jalannya? Kamu lihat, saya lihat. Wajahnya putih, bersih, bersinar. Seperti bulan purnama. Ada jenggotnya? Tidak ada. Tidak ada jenggot, tidak ada kumis. Bersih. Bagaimana rambutnya? Gambar akan begini, begini, begini. Tidak tepat dengan riwayat-riwayat Syama'il Muhammadiyah. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak sesuai dengan riwayat-riwayat yang menggambarkan paras Rasulullah. Parasnya Rasulullah SAW seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tidak sesuai semua. Berarti, itu bukan Rasul. Dan syaitan bisa berpura-pura seperti orang yang besar, pakai jubah, pakai imamah, wajahnya bersinar-sinar, kemudian digambarkan yang kanan-kiri mengatakan, wahai Rasul, kamu melihatnya, wah, berarti Rasul. Padahal bukan. Ada seorang yang sedih kepada Syekh bin Bas. Ya Syekh, aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berpaling dariku. Apa maknanya itu? Bukankah aku lihat di tabir mimpi dari para ulama bahwa itu berarti maknanya jelek begini dan begitu? Kata Syekh bin Bas, kamu lihat wajahnya ketika dia sebelum berpaling. Aku lihat. Kayak apa wajahnya? Begini, begini, begini, begini. Kata Syekh bin Bas, abshir, bergembiralah engkau. Dia bukan Rasulullah. Bergembiralah engkau bahwa yang tadi berpaling bukan Rasulullah SAW. Karena wajahnya bukan wajah Rasulullah SAW. Tetapi siapa yang bermimpi Rasulullah dengan wajah persis seperti yang digambarkan dalam riwayat, maka itu benar-benar Rasulullah SAW dan tidak bisa syaitan menyerupai wajah Rasulullah SAW. Qul inna a'udzukum lakum muslimin sarmati. Maka apa yang dikatakan oleh mereka dari berbagai macam mimpi-mimpi, maka itu tidak jadi hujjah. Yang namanya hujjah adalah diambil dari Rasulullah SAW melalui para sahabat. Yang keempat, tarkul jidar. Yang keempat dari ucapan Imam Ahmad rahimahullah dalam Ushulus Sunnah. Ushulus Sunnah indana tarkul jidal. Prinsip sunnah menurut kami adalah meninggalkan perdebatan. Tidak berbantah-bantahan. Wal mira. Ya'nil jidal. Al-mira dan jidal sama maknanya. Ad-din la yujadal fi. Yang namanya agama tidak untuk diperdebatkan. Man ja'ala ad-din urdatan lil khusuma akthara tanaqqul. Kata Imam Malik rahimahullah, siapa yang menjadikan agama sebagai ajang perdebatan akan banyak berpindah-pindah. Lihat ucapan beliau rahimahullah. Siapa yang menjadikan agama sebagai urdatan lil khusuma, jadikan bahan untuk berdebat, maka aktsara tanaqqul, akan banyak berpindah-pindah. Hari ini khawarij, besok sudah jadi mu'tazilah, lusa sudah jadi sufi, besok lagi sudah menjadi liberalis, tiba-tiba berubah lagi jadi ateis. Astagfirullah. Kenapa? Karena berdebat terus. Bagaimana kabarnya kamu hari ini? Masih Mu'tazilah? Oh, udah enggak. Saya sudah tinggalkan. Karena saya berdebat dengan si Pulan, ternyata memang Mu'tazilah itu keliru, sesat, ngawur itu. Wah, kita kira dia sudah insaf, sudah masuk sunnah. Ternyata ketertanya. Jadi, bagaimana sekarang? Sekarang saya sufi. Sufi adalah yang paling suci, yang paling bersih, yang paling murni. Masih sesat. Besoknya tanya lagi, bagaimana kamu masih sufi? Oh enggak, saya berdebat dengan si Fulan, ternyata sufi itu begini, begini, begini. Wah, berarti kamu ahli sunnah? Oh enggak. Terus apa? Ternyata sudah berubah lagi jadi syiah. Ahli bait itulah sumber ilmu. Celaka. Berpindah-pindah dari kesesatan pada kesesatan. Terus menerus. Qala wa la yajuzu 'aqdu munadharat fid din. Tidak boleh mengadakan berbagai macam perdebatan dalam agama. Halal sahih atau ghairu sahih? Abadan. Hadha muttafaq 'ala an-nahyi 'an at-tahdid anhu wa tahdhir minhu. Tidak boleh mengadakan perdebatan. Sahih atau tidak sahih? Qul inna a'udzubikumullah. Apakah kamu membela kebenaran ataupun membela kebatilan, tetap tidak boleh. Kalau membela kebatilan jelas lah. Bagaimana kalau membela kebenaran? Tidak boleh. Yang boleh adalah ilqi kalimatak wamshi. Sampaikan hujahmu, tinggal. Mereka menerima, alhamdulillah. Mereka menerima, urusan mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus diperdebatkan? Dan ini disepakati larangan untuk berdebat dan juga peringatan tahdir dari perdebatan-perdebatan baina a'immatil huda, disepakati oleh para imam-imam pembawa petunjuk. Wa innama yujadal billati hiya ahsan au yujadil billati hiya ahsan sinfani minan nas. Yang boleh membantah dengan hujjah, dengan ilmiah, dengan allati hiya ahsan, dengan sesuatu yang lebih baik, adalah hanya dua golongan saja. Yang boleh kita bantah atau boleh kita menyampaikan hujjah-hujjah pada mereka. Qulina a'udzubikum, siapa dua golongan? Kata Syekh Ubaid al-Jabir rahimahullah, sinfun jaa'a taliban lil haqqi nashidan lahu yabtaghihi. Yang pertama, orang yang datang mencari kebenaran. Saya bingung, mana yang benar? Nashidan lahu, betul-betul mencari dan menginginkan kebenaran. Maka orang ini, silakan kamu sampaikan hujjah-hujjahnya. Tapi kalau begini, jawab lagi. Tapi kalau begitu, jawab lagi. Tapi kok dia berdebat? Dia bukan berdebat. Dia ingin kebenaran dan di kepalanya sudah banyak syubhat. Tapi saya dengar katanya begini. Tapi saya dengar katanya begitu. Jawab satu persatu. Sampai dia merasa puas melihat hujjah yang qat'iyah. Qat'iyatul tsubut, qat'iyatul dilalah, yang jelas, gamblang, maka dia akan mengikut kebenaran. Fahadha yubayyan lahu biddalil. Orang yang seperti ini silakan jelaskan kepadanya penjelasan-penjelasan. Tetapi kalau seorang yang mencarinya kemenangan, Syiah itu adalah yang paling benar, yang paling hak. Saya siap berdebat. Saya tantang kalian. Yang paling pintar dari kalian, suruh sini. Jangan dilayan. Percuma. Enggak akan berakhir perdebatan. Kenapa? Rujukannya berbeda. Jalan pikirannya berbeda. Latar belakangnya berbeda. Dan rujukan untuk kembali kepada sesuatu tidak ada, tidak sama. Kamu rujukannya apa? Riwayat-riwayat dari hadis-hadis Rasulullah. Mereka mengatakan enggak boleh mengambil dari sahabat-sahabat Rasulullah. Sahabat sudah pada murtad semua. Harus dari ahli bait. Enggak nyambung. Bagaimana mungkin akan berdebat? Demikian pula tokoh sesat lainnya. Apakah liberalis, pluralis, atau berbagai macam kelompok-kelompok Mu'tazilah, atau tokoh-tokoh sufi, ataupun yang lainnya. Ngajak debat, jangan dilayani, tidak perlu. Emang kita nganggur. Loh, kita perbandingkan mana yang hak, mana yang batil. Tidak perlu. Kalau kamu muslim, ini ada hadis Rasul, terimalah. Loh, saya gak menerima. Gak apa-apa urusan kamu dengan Allah. Yang penting saya sudah nyampaikan. Enak tuh. Yang penting kita sudah sampaikan. Balik ma'unzila ilaika min rabbi. Sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Sampaikan dalil-dalilnya. Kalau mau diterima, kamu yang akan mendapatkan faedah. Kalau gak diterima, kita gak rugi. Kita gak rugi. Kita gak cari pengikut. Alhamdulillah. Beda dengan hizbi. Karena mereka menghitung jumlah. Kalau tidak banyak pengikutnya, kita akan kalah dalam pemilu. Sehingga mereka khawatir kalau kalah. Atau kalau dianggap kalah. Kalian mau katakan apapun silahkan. Kami sudah meyakini apa kata Allah, apa kata Rasul. Apa kata hujjah-hujjah. Maka kalau datang itu orang yang taliban lil haq, mencari kebenaran, sedang kebingungan mencari jalan. Tolong saya bingung, saya dikatakan begini, katanya orang begini, kata orang begitu. Kemana saya harus berjalan? Sip. Tegakkan hujah-hujah pada dia. Golongan kedua, sinfut tsani minan nas, man lubbisa alaihi huwa yuridul haq lakin lubbisa alaihi waqa'at lahu syubah. Yang kedua, orang yang tersamar atasnya mana hak mana batin, enggak ngerti. Dia pengen kebenaran, tetapi tersamar bagi dia mana yang hak mana yang batin. Waqa'at lahu syubah, terjadi padanya syubhat-syubhat. Fa innahu yujlas ilai likashfi syubah bidalil. Orang seperti ini boleh kita duduk dengannya untuk melepas syubhat-syubhatnya. Yang ini adalah syubhat, yang ini adalah syubhat, yang ini adalah syubhat. Fa in aba, kalau dia menolak, ini setelah ditegaskan hujah-hujahnya, dia menolak. Wa sara yatamahhal wa yujanib yaminan wa shimalan. Kamu lihat dia menghindar ke kanan, menghindar ke kiri dalam keadaan dia tidak mau menerima qala Allah qala Rasul, tapi itu kan ucap walaupun hadis tapi kok enggak cocok dengan akal. Oh, ini sudah berarti bermasalah orang ini. Al fa innahu yutrak. Orang seperti ini ditinggalkan. Wa sya'nu, biarkan dia dengan urusannya. Dan di sini biasanya orang-orang awam rata-rata seperti itu. Rata-rata enggak ngerti mereka. Kasihan. Ah, boleh. Kamu berdiskusi dengan dia. Begini. Pantahin satu-satu. Kalau ternyata setelah kamu terangkan kelihatan aslinya bahwa dia bukan tidak tahu, tetapi dia justru tidak suka sunnah, enggak suka dalil. Selesai. Kamu tinggalkan. Ilqi kalimataka wa amshi. Tinggalkan kalimatmu, jalan. Sampaikan hujahmu, kalau diterima alhamdulillah, kalau enggak diterima urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Ajaran sunnah, ajaran yang menjaga keamanan. Iya kan? Aman kan kalau begitu? Kenapa? Karena kita enggak memaksa. La ikraha fid din, enggak ada paksaan dalam agama. Kalau berdebat seakan-akan memaksa, sampai jengkel, sampai emosi, sampai marah, kalian begini sampai caci maki ujung-ujungnya. Kenapa harus mengikuti saya? Kita sampaikan kebenaran. Kalau mau ngikut, walhamdulillah. Kalau dia tidak mau mengikuti kebenaran, urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan katakan, ya Allah, saya sudah menyampaikan. Ya Allah, saya sudah jelaskan. Wa ma 'alaika illa al-bala. Kepada Nabi SAW Allah katakan, wa ma 'alaika illa al-bala. Enggak ada kewajibanmu kecuali penyampaian, wahai Rasul. Tidak ada kewajiban atasmu illa al-balagh al-mubin, penyampaian yang jelas. Sudah. Adapun mereka terima, mereka tidak terima, urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau diterima oleh mereka kebenaran, mereka dapat pahala dari Allah. Kalau mereka menolak kebenaran, mereka akan terancam azab dari Allah. Selesai. Walihada qala al-qailuna min as-salaf. Oleh karena itu berkata para salafus saleh rahimahumullah, man ja'ala dinahu gharadan lil khusumat akthara tanaqqul. Oleh karena itu para ulama salaf berkata, siapa yang menjadikan agamanya sebagai ajang perdebatan, bahan perdebatan, maka akthara tanaqqul, akan banyak berpindah-pindah agama, akan banyak berpindah-pindah pemahaman. Mungkin enggak berpindah kepada sunnah. Hah? Sebentar. Mungkin sebentar. Wah, ternyata sunnah yang benar. Hari ini. Besok sudah jadi mu'tazilah lagi. Karena debat lagi dengan orang lain. Ini fadlun a'azakumullah, kalau banyak perdebatan, akthar tanaqqul. Walihada du'atul hiwar mutahayyirun. Yaraunal munkar amamahum wala yughayyirun. Lianahu waqara fi nufusihim wa qulubihim ba'da an tasallala min khilali adhanihim annal kullahu ra'yu. Oleh karena itu, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, du'atul hiwa, da'i-da'i tukang debat, tukang diskusi, tukang bantah-bantahan, biasanya mutahayyirun, menjadi ujung-ujungnya jadi orang bingung. Menjadi mutahayyirun, orang-orang bingung. Lihat kemunkaran, gak dibantah. Lihat kesesatan, gak dibantah. Lihat kesalahan, diam. Lihat berbagai macam penyimpangan, gak bicara. Kenapa? Berdasarkan pengalaman dia berdebat dengan seluruh kelompok-kelompok yang ada, ternyata masing-masing punya hujah. Katanya. Ternyata masing-masing punya pendapat. Sudahlah, saya bingung. Kayaknya semuanya benar. Astagfirullah. Akhirnya tidak lagi mengingkari segala macam penyimpangan-penyimpangan. Li'annahu waqara fi nufusihim, karena sudah mantap di hati mereka. Ba'da an tasallala min khilali adhanihim, setelah masuk di telinga-telinga mereka. Annal kullahu ra'yuh, bahwa masing-masing punya pendapat, masing-masing punya dalil. Walihada yusarrihun yaqulun, oleh karena itu mereka terang-terangan berkata, la yalzam an yakbal minni wa akbal minhu. Kata mereka, enggak harus mereka terima dari saya dan enggak harus saya menerima dari mereka. Bebas. Pluralisme. Saya takut salah lagi. Ya betul, pluralisme. Dilebur semua, diaduk semua, kemudian mengatakan semuanya masing-masing dengan pendapatnya, silakan, dan saya tidak membantah kalian, kalian tidak perlu membantah saya, dan semuanya benar. Al-muhim an yasma' minni wa asma' minhu. Yang penting saya dengar dari kamu, kamu dengar dari saya, silakan. Wa hadza laisa bi sahih. Pendapat ini pendapat yang salah. Hadirin a'azakumullah, jangan-jangan da'i-da'i hizbi, sururi, mutalawin, makir, jangan-jangan mereka itu gak ada berdebat. Berdebat kesana, berdebat kini, akhirnya merasa, kayaknya semuanya juga benar. Kayaknya semua punya dalil, punya ulama. Sudahlah, kita gak usah keras-keras terhadap mereka. Gak usah kita bantah mereka. Kita biarkan sajalah, atau kita rangkul semua pihak. Jangan-jangan akibat perdebatan mereka, pergaulan bebas mereka dengan sekian aliran-aliran sesat. Akhirnya kesimpulannya, kita tidak mengapa berwarna-warni. Akhirnya mutalawin. Kadang warnanya biru, kadang merah, kadang putih, kadang kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa innal mu'awwal alaihi wal maqsud minal mujalasah huwa bayanul haqqi bid-dalil. Karena tujuan utama, maksud utama dari kita duduk dengan manusia adalah untuk menjelaskan kebenaran dengan dalil. Itu tujuan utamanya. Kalau ternyata mereka tidak mau terima, ya sudah, jangan dipaksa. Ngapain? Kalau ternyata mereka menolak, gak mau, ya gak usah kita layani. Oh, kita cuma menyampaikan kalau mau diterima. Kalau gak diterima, ya gak apa-apa. Fal mujalis imma an yaqbal al-haq bi dalilihi wa yaqbal sunnah al-mahdha al-khalisah. Maka orang yang diajak duduk kita jelaskan kebenaran, bisa jadi dia menerima kebenaran dengan dalil-dalilnya, menerima sunnah yang murni yang sahih dari Nabi sallallahu atau antaquma alaihi al-hujjah, atau paling tidak sudah tegak hujjah pada dia. Kalau menerima, alhamdulillah. Kalau tidak menerima, paling tidak kita sudah menegakkan hujjah. Fa idza uqimat alaihil hujjah, kalau sudah tegakkan hujjah, waqafa ahlus sunnati minhu almawqif almunasib alladhi yaqtadhihi alhal wal maqam. Kalau sudah tegak hujjah, maka seorang ahlus sunnah bersikap dengan orang tadi dengan sikap yang sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan maqamnya. Bagaimana keadaan orang ini? Kalau ternyata terbukti dia adalah orang yang bersikukuh dengan akalnya, aqlani, atau dia bersikukuh dengan hawa nafsunya, ahlul hawa, ya kita hindari, kita jauhi. Ngapain? Kita bersusah payah. Qanifidina azakullah kumusim yang sahramat. Ini yang keempat. Bahwasannya ahlus sunnah, namanya prinsip-prinsip sunnah, tidak berbantahan, tidak berdebat. Menyampaikan kebenaran. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, paling tidak hujjah sudah tegak. Paling tidak kalau mereka berhadapan dengan Allah dan Allah katakan alam ya'tikum nadzir, bukankah telah datang pada kalian pemberi peringatan, mereka akan menjawab bala qad ja'ana nadzir, bahkan memang telah datang kepada kami pemberi peringatan. Fakadzabna, tapi kami mendustakan. Paling tidak itu. Jangan sampai mereka menjawab di hadapan Allah, ya Allah, aku tidak tahu sama sekali tentang kebenaran ini. Tetanggaku mereka berpegang dengan sunnah, mengikuti salaf, gak pernah ngasih tahu aku. Ini yang bahaya. Kita yang disalahkan. Kita yang akan disalahkan. Tetapi kalau kita sudah menyampaikan dan mereka menolak, selesai. Hujjah telah tegak dan mereka sudah tidak bisa menjawab ketika ditanya oleh Allah SWT, alam ya'tikum nadzir, bukankah pemberi telah datang memberi peringatan? Mereka enggak bisa menjawab kecuali bala. Qad ja'ana nadzirun fakadzabna. Iya, telah datang kepada kami pemberi peringatan, tetapi kami menolaknya. Kami bahkan memusuhinya. Kami bahkan menjulukinya Wahabi. Kami bahkan menjulukinya aliran sesat dan seterusnya. Ini khairun a'azakumullah, bukan lagi salah kita tapi salah mereka, karena kita sudah menyampaikan hujjah-hujjahnya yang jelas. Kita menyampaikan ayat yang mereka tahu ada dalam Quran mereka. Kita sampaikan hadis yang mereka tahu ada dalam kitab-kitab hadis yang mereka punya. Walhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.